rasa ini ku yang buang. Sakit hati ini terkuat masih karena sesu sayang. Yakin karena ku pasti pulang. Dulu sayang sakit tapi ku di mana? Dulu saya percaya sekarang sayang luka. Memaju salah, memundur sekalah, bertahan jua tapi ku suhilang. Memaju salah, memundur sekalah, bertahan jua tapi ku suhilang. Rasa ini ku yang buang. Sakit hati ini terkuat masih karena sesu sayang. Yakin karena ku pasti pulang. Dulu sayang sakit tapi kau di mana? Dulu saya percaya, sekarang sayang luka. Memaju salah, memundur sekalah, bertahan jua tapi kau suhilang. Memaju salah, memundur sekalah, bertahan jua tapi kau suhilang. Pigi jua, pigi jua, kas tinggal sa. Cuma luka, cuma luka, cuma luka yang ku cipta. Oh, dulu sayang sakit, tapi kau di mana, Nona? Dulu sayang sakit, tapi kau di mana? Bertahan jua tapi kau suhilang. Memaju salah, memundur sakalah, bertahan jua tapi kau suhilang. Dulu sayang sakit, tapi kau di mana? Dulu saya percaya, sekarang sayang luka, Nona. Memaju salah, memundur sakalah, bertahan jua tapi kau suhilang. Memaju salah, memundur sakalah. Semua tanya, turang pun cintamu.